السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat yang senantiasa bersama dan menyertai kehidupan kita. Setiap detik, setiap derap langkah, setiap detak jantung kita di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, ilmu nafi, ilmu yang dengannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang merubah kehidupan kita. Ilmu yang membuat kita jadi lebih baik. Jadi soleh atau soleha. Ini hal yang harus kita sadari bersama-sama. Maka ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang dicari, itu yang dimimpikan banyak orang, tapi banyak orang juga nggak ngerti bagaimana cara mendapatkannya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha renungkan hal ini dan berusaha menjadi hamba yang bersyukur, karena menjadi hamba yang bersyukur itu sangat sulit, hadirin, sangat sulit. Allah yang berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka terus latih diri kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita akan kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan kembali bersama bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Dan kita sudah sampai hadis Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah. Mari kita masuk hadis ini. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Usama bin Zaid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Jadi aku tidak pernah meninggalkan atau aku tidak meninggalkan sebuah fitnah sepeninggalku atau sepeninggalanku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Hadis yang keluar Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Sosok yang paling sayang dengan wanita. Sosok yang paling perhatian dengan hak-hak wanita. Sosok yang begitu menjaga wanita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan langsung, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Aku diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia kalian itu pada dua hal, kata Nabi SAW, an-nisa wat-tib, wanita dan minyak wangi, wanita dan parfum. Dan Allah menjadikan penyejuk mata dan hatiku pada saat aku sholat. Jadi Nabi kita SAW jelas-jelas mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib." Aku diberikan rasa cinta oleh Allah ke wanita dan parfum dari urusan dunia kalian. Hadis dari Imam Tirmidzi dari Anas. Jadi Nabi SAW sangat mencintai wanita dengan cinta yang tulus, cinta yang ikhlas, cinta yang jauh dari memanfaatkan mereka, merendahkan mereka, jauh sekali. Justru Nabi SAW mengangkat derajat wanita. Nabi SAW memuliakan wanita. Dan kita sudah baca hadis-hadisnya. Bahkan Imam Nawawi menulis bab khusus tentang masalah ini kan. Bagaimana menekankan harus dijaga itu wanita. Nabi SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan, istausu bin nisa'i khairan." Berbuat yang terbaiklah untuk wanita. Dan kalian tuh harus saling support, saling menasehati, saling dukung untuk berbuat baik kepada wanita atau berbuat baik kepada istri kalian. Jadi sesama atau ketika ada pembicaraan sama teman, gak boleh temannya diprovok untuk menyakiti istrinya. Gak boleh kita gak boleh memprovok teman kita atau sahabat kita untuk menceraikan istrinya selama masih bisa dipertahankan. Apalagi mengajak dia untuk selingkuh, mengkhianati istrinya, enggak boleh. Istausu bin nisa'i khaira. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Wanita itu benar-benar dimuliakan dalam Islam. Dan itu yang terlihat dari para ulama kita. Bagaimana mereka memuliakan istri mereka. Memberikan yang terbaik untuk istri mereka. Lihat bagaimana Imam Ahmad ketika diberitahu bahwa istri beliau Ummu Abdillah itu atau salah satu matanya itu buta. Ketika beliau mau menikahi Ummu Abdillah, dikasih tahu ini wanita ini salah satu mata beliau buta. Kata Imam Ahmad, saya sudah tahu dan saya tidak menjadikan itu sebagai isu. Coba tanya gimana perasaan wanita yang tahu dia punya kekurangan dari sikap penglihatan, lalu bisa jadi itu menggagalkan mimpinya dalam pernikahan, dan kata calon suaminya, saya gak peduli dengan itu. Dan saya udah tahu beliau tidak punya penglihatan yang normal, tapi tetap. Bahkan ada sebagian ulama itu yang khawatir menikah karena khawatir tidak bisa menunaikan hak wanita. Sampai demikian, bukan dimanfaatkan wanita. Di antaranya siapa? Bishr bin al-Harith. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai sosok yang tidak ada celah kecuali satu, kata Imam Ahmad. Apa celah beliau? Bishr belum menikah pada saat itu. Ketika Imam Ahmad bilang demikian, hanya satu, Bishr belum menikah. Ketika di cross check, kenapa sih Bishr gak nikah? Ternyata dalam riwayat beliau tak khawatir tidak bisa menunaikan hak wanita yang beliau pilih sebagai istri beliau. Dan itu sekali lagi kebijakan-kebijakan personal, hadirin. Tapi pesan moralnya adalah, wisdomnya itu adalah, lihat bagaimana wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Dijaga. Jadi mungkinkah Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu penyayang, yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah 128, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, sangat penyantun kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Mungkinkah beliau mendiskreditkan wanita? Enggak. Dan itu dia boleh buktikan. Enggak ada isu. Tidak ada satupun wanita di zaman beliau yang komplain tentang sikap beliau kepada wanita. Enggak ada. Tidak ada satupun wanita di zaman Nabi SAW yang komplain tentang kebijakan beliau terhadap wanita. Gak ada. Tidak ada satupun wanita di zaman Nabi SAW yang komplain tentang hadith-hadith beliau tentang wanita. Gak ada. Begitu juga dengan hadith ini. Gak ada yang komplain. Karena mereka mengerti maksudnya. Dan mereka melihat secara utuh. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Lalu apa maksud fitnah dalam hadis ini? Dijelaskan oleh para ulama seperti dalam kitab Tuhfatul Aqwadi, Syarah Tirmidzi dan lain-lain. Fitnah di sini artinya ujian. Ujian. Fitnah di sini adalah ujian. Jadi artinya aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, artinya sebuah ujian. Sepeninggalanku kepada laki-laki, atas laki-laki, atau yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding ujian wanita. Dibanding ujian wanita. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini ujian yang gak mudah itu maksudnya. Ujian yang berbahaya, yang sangat serius. Dan bukan berarti menjatuhkan wanita, enggak. Ketika Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berbicara tentang surat Al-Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubus syahwat. Al-Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dhalika mata'ul hayati dunia wallahi indahu husnul ma'ab. Sekilas info sebelum kita lanjutkan, ayat ini dikaitkan oleh banyak para ulama dengan hadis yang sedang kita bahas. Jadi Ali Imran ini itu dikaitkan oleh banyak sekali para ulama dengan hadis yang kita bahas. Apa artinya zuina linasi hubus syahwat? Manusia itu memang dihiasi dengan kecintaan terhadap syahwat. Siapa aja? Yang pertama minan nisa, wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatirin muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan harta yang banyak dari emas dan perak. Wal khairil musawwamati, dan kuda. Kuda dan kuda-kuda pilihan. Kendaraan gitu. Oke, kenapa enggak heran kalau laki-laki kalau udah sukses tuh setelah itu nyari apa? Mobil. Mobil harus bagus. Karena ini wal khairil musawwama. Kalau dulu kuda, sekarang mobil. Dan sampai sekarang pencinta kuda masih banyak. Itu memang rasa yang diberikan ke seseorang. Makanya. Wal khairil musawwama wal an'ami wal harth. Wal an'am, binatang ternak, peternakan, wal harth, pertanian, ladang. Dzalika mata'ul hayati dunia, dan itulah perhiasan dan kesenangan dunia. Wallahu inda husnul ma'ab, dan Allah atau di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi Ibnu Jauzi menjelaskan bahwa hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini apa aja? Wanita, anak-anak, emas, perak, harta, lalu kendaraan, lalu pertanian, lalu peternakan. Qatahsunu niyatul 'abdi bitalawusi biha. Bisa jadi dijalani oleh seorang hamba dengan niat yang baik. Jadi hamba itu hidup dengan hal-hal di atas dengan niat yang baik. Jadi dia penyayang wanita, dia menikah, dia punya anak, dan dia sayang banget sama anaknya, dia punya uang, dia punya emas, dia punya perak, dia punya kendaraan yang bagus, wal khailal musawwama. Bukan sebatas kuda biasa, wal khail musawwama, kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang oke. Okay. Saya kendaraannya bagus. Lalu punya peternakan, punya pertanian, perkebunan dengan niat yang baik, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, niatnya baik. Kalau wanita untuk menjaga diri dari maksiat, untuk menyayangi, untuk mengangkat derajat, untuk mensupport dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ingin dicetak sebagai anak yang soleh dan soleha. Harta untuk dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, ditaruh di jalan Allah, bantu orang. Kendaraan yang bagus untuk mobilisasi yang padat, dia butuh kendaraan yang nyaman, dia butuh istirahat, sehingga dia bisa berkarya untuk umat, dia bisa melahirkan hal-hal yang bermanfaat, sehingga perpindahan dari satu meeting ke meeting yang lain dia butuh istirahat di mobil, makanya dia beli mobil yang bagus, atau dia harus meeting di mobil. Dia punya pertanian, dia punya peternakan, dan hasilnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Ada kata Ibn Jauzi, bisa jadi orang seorang itu hidup dengan hal-hal di atas itu dengan niat yang baik. Fayuthabu alaiha, dan dia mendapatkan pahala. Dia dapat pahala. Dia enggak berdosa. Jadi ayat ini bukan berarti mencela wanita karena identik dengan syahwat, enggak. Manusia punya syahwat tadi. Nah, tinggal apa niatnya dan bagaimana dia hidup dengan itu. Fa ithabu 'alaiha, maka dia dapat pahala. Lalu kata beliau, wa inna ma yatawajjahu dzam ila su'il qasdi fiha wa biha. Adapun celaan itu ditujukan untuk niat yang buruk. Ketika kita hidup dengan hal-hal di atas atau kita menggunakan hal-hal di atas atau sebab hal-hal di atas itu. Jadi tercela apabila kita punya niat buruk kepada wanita, ingin zina, ingin memperalat, ingin segala macam. Ingin ini sehingga kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalaikan dari mengingat Allah, melalaikan dari karya, habis sudah enggak produktif lagi karena berpindah dari pangkuan wanita ke pangkuan wanita yang lain. Lalu sibuk dengan anak-anaknya, melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tenggelam dalam kenikmatan harta. Lalu hanya fokus dengan mobil-mobilnya saja atau kendaraannya dan seterusnya. Itu yang tercela. Dan itulah yang dimaksud ujian, gitu. Fitnah di sini ujian, artinya diuji, seseorang tuh diuji dengan wanita. Diuji apakah niatnya baik atau niatnya buruk, gitu aja. Apakah ingin memuliakan wanita atau ingin menghempaskan wanita? Apakah wanita itu bisa mensupport dia untuk semakin dekat dengan Allah atau justru menjauhkan dia dengan Allah? Nah, itu ujian gak mudah, gitu loh. Jadi untuk tetap komit dengan niat yang baik, itu berat. Tapi bukan berarti gak bisa. Dan yang menarik, hadirin, bahwa hadis ini tuh dipahami oleh sebagian orang itu ditujukan ke misalnya wanita-wanita penggoda dan seterusnya. Sedangkan kalau kita melihat keterangan para ulama, tidak sesempit itu konteks dari hadis ini. Hadis ini lebih luas dari sebatas membidik satu dua pihak. Mari kita simak keterangan sebagian para ulama. Kata sebagian dari mereka, "A'dhamu fitnah ya yumkinu an yamurra biha ar-rajulu hiya a'dhamu fitnatin yumkinu an yamurra biha ar-rajulu ya fitnatun nisa'i umuma." Ujian yang paling berat yang dijalani, yang dialami oleh seorang laki-laki adalah ujian wanita secara umum. Fitnatun nisa'il ajanib wa kadzalika zauja. Dan yang dimaksud ujian wanita di sini, ujian wanita yang bukan mahram, ajanib yang bukan mahram, dan begitu juga istrinya. Istri itu fitnah bagi suami, artinya ujian bagi suami, sebagaimana suami ujian bagi istri, fitnah bagi istri. Mari kita lihat, bal al fitnatu ghaliban innama ta'ti min kibali zauja akthar min maji'iha min kibali nisa'il ajnabiyat. Bahkan secara umum fitnah atau ujian yang dihadirkan oleh istri seringkali lebih banyak daripada fitnah yang datang dari sisi wanita-wanita yang bukan mahram. Fayaftinul mar'a atau fayuftanul mar'u ma'a imra'atihi fi mu'amalati ummihi wa abihi mathalan. Sebagai contoh, seseorang itu diuji dengan istrinya ketika ia harus berinteraksi dengan ibunya dan ayahnya atau keluarganya. Misalnya istrinya enggak setuju. Istrinya malas-malesan. Istrinya enggak mau sebagian harta suaminya itu ke orang tuanya. Dan itu banyak, enggak semua, tapi banyak kasus demikian. Itu kan ujian bagi suami. Kamu tuh gimana sih kok ibumu tuh selalu disayang aku kapan? Padahal dia juga sayang sama istrinya. Au fi mu'amalati ahlihi wa jiranihi, atau dalam berinteraksi dengan keluarga si suami dan tetangga. Sering banyak kasus istri enggak mendukung suaminya silaturahim. Ini bukan semua kasus ya, tapi kasus demikian banyak. Sebagaimana sebaliknya juga banyak. Tapi penekanan kita dalam hadis ini kan dari sisi istri. Au fi mu'amalati asdiqai wa ghairi dzalik. Atau ketika berinteraksi dengan teman, dengan orang-orang soleh, istrinya gak dukung. Gak dukung dia aktif di sini, dia gak dukung dia aktif. Padahal itu lingkungan yang soleh gitu. Istrinya komplain dan seterusnya, padahal gak harus dikomplain. Dan harusnya bersyukur istrinya, suaminya dapat lingkungan soleh. Kalau itu dekat, suaminya akan cari lingkungan yang Gak jelas. Fafitnatu zauja a'dham bikathir min fitnatil marati ajnabiyyah fi syawari. Sehingga karena interaksi dengan istri jauh lebih banyak, jauh lebih sering. Sama istri kan kita jadi suami itu seminggu berapa jam sih, Adin? Seminggu berapa hari kita jadi suami? 7x24 jam. Otomatis ya wajar ujian dari sisi istri lebih banyak daripada ujian dari wanita di luar sana. Tanpa meremehkan ujian di luar sana ya. Dan ujian dari pihak istri bukan berarti istri itu buruk, bukan. Tapi Anda diuji aja dengan istri Anda. Dan perform Anda harus istiqomah 7x24 jam kalau ingin selamat dari ujian istri. Sebagaimana istri diuji sama dengan keberadaan suami 7x24 jam. Tanpa bermaksud meremehkan. Ketika ada misalnya ada wanita dengan penampilan menarik pada saat kita keluar, mungkin kita makan di luar atau meeting di luar, itu seringkali solusinya tinggal palingkan pandangan beberapa saat, udah selesai. Makanya kan gak boleh melanjutkan ke pandangan berikutnya, udah palingkan pandangan, aman. Tapi kalau ini para suami, kalau lagi ini ada miskomunikasi sama istri, palingkan pandangan, selesai gak masalah? Tambah ribut. Kamu kok gak pernah mau lihat? Kenapa kamu berpaling ribut lagi? Gak bisa. Urusan sama istri itu panjang. Dan setiap hari 7x24 jam. Kita tuh ditempa. Dan seribet dan serumit apapun masalah dengan istri, kita gak boleh cari jalan yang haram. Gak boleh pelarian yang haram. Dan itu yang banyak terjadi kan. Jadi ada banyak atau asal mula fitnah dengan wanita di luar itu karena tidak bisa menghadapi fitnah di dalam rumah. Itu poinnya. Dan itu bukan salah istrinya juga seringkali. Seringkali salah bareng-bareng. Atau salah laki-lakinya. Salah suaminya. Karena gak komit dengan keputusan yang buat. Perfeksionis terhadap istrinya. Gak menyadari karakter wanita. Gak ngerti. Selalu nuntut-nuntut wanita, apa istrinya perform tapi lupa kewajibannya. Dan begitu misalnya istrinya, kan sekali lagi, bisa jadi bukan salah istri loh. Kan sudah tadi ada membandingkan misalnya, ada seseorang membandingkan istrinya di rumah dengan 7 orang anak misalnya. Atau dengan 5 orang anak atau 4 orang anak. Dan itu anak kita. Lalu kita bandingkan langsung apple to apple dengan wanita di luar yang gak punya anak, hidup sendiri, segala macam. Lalu ketika ada mungkin kurang perform di rumah, tiba-tiba ujian di luar itu membuat kita teruji atau terfitnah di luar sana kan. Seringkali bukan karena istri. Tapi berat memang itu makanya. Ador. Yang paling bahaya itu ya ujian ini. Gimana tetap perform gitu loh. Tetap bertakwa sama Allah. Itu poin. Nah ini yang perlu diluruskan. Karena banyak orang berpikir. Ya makanya kayaknya ini hanya, hadis ini seringkali nggak semua, seringkali identik dengan apa, wanita di luar yang lupa bahwa ini pun juga berkaitan dengan wanita di dalam. Karena wanita dalam hadis ini umum. Mata raktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. An-nisa di sini umum. Dan ini ujian sesungguhnya bagi laki-laki, khususnya ketika menghadapi istri. Karena 7,4 jam. Dan istri adalah ujian bagi suami, bukan berarti merendahkan istri. Tapi maksudnya adalah ujian, bisa enggak suami tetap bertakwa, soleh, on track ketika ngelit istrinya dengan segala kelebihan dan kekurangan istri, dengan segala dinamika yang ada. Jadi seringkali di dalam rumah, dan itu bukan berarti merendahkan atau berarti yang bikin masalah lebih banyak di dalam rumah dibanding luar rumah, bukan seperti itu konotasi negatifnya. Artinya bersama sosok yang 74 jam itu gak mudah dibanding harus perform dengan pihak yang hanya ketemu 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan seterusnya. Lalu kita tidak mengalami dinamika kehidupannya. Kalau istri kan kita harus dampingi terus. Perubahan ininya, perubahan hormonnya, perubahan segala macam, ketika PMS, ketika haid, ketika nifas, yang paling merasakan itu siapa? Ya suaminya. Dan suami harus tetap on track. Dan harus tetap memuliakan istrinya. Dan harus punya sifat tagoful. Itu tadi, punya sifat tagoful yang sudah kita bahas. Dengan wanita yang misalnya kita ketemu di luar karena ada urusan yang halal selama 15 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam cukup relatif lebih mudah dibanding tagoful ketika hidup bersama selama 7-24 jam. Nah, itu yang harus dicamkan. Gak mudah. Sama kan sudah seperti dengan segala dinamika, segala cerita dan serba-serbi rumah tangga, gimana suami tetap on track mikirin surga istrinya gitu loh. Dan mengamalkan ku anfusakum ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tetap fokus gimana istri saya jangan sampai masuk neraka. Gimana agar istri saya masuk surga? Dan kita harus tetap berpikir demikian, walaupun misalnya hari ini istri kita gak perform. Dalam arti, ngejawab lah, atau misalnya suara tinggi lah, atau misalnya hari ini PMS, atau hari ini pengaruh haidnya, atau hari ini terbawa dengan kehidupan anak-anak. Atau pada saat kita pulang dari kantor responnya gak nyaman, itu kan ujian tersendiri bagaimana kita tetap on track. Di samping kita juga harus menjaga diri dari ujian wanita di luar, itu clear, yang bukan mahram. Kita harus jaga jarak kita dengan mereka dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu jelas. Nah, sehingga kita memahami dengan utuh gitu loh. Makanya awalnya kan Rasulullah mengatakan ya fitnatun nisa'i umuman. Ini fitnah wanita secara umum. baru ulama menekankan masalah istri. Makanya kan hadis ini dimasukkan Imam Nawawi dalam bab apa? Coba kita renungkan. Bab apa? Bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Ini bab rumah tangga. Bukan bab kehidupan di kehidupan kantor, kehidupan kampus, kehidupan hiburan malam atau kehidupan bla bla bla bla atau vacation atau misalnya traveling. Ini hadis ini dimasukkan Imam Nawawi dalam ranah rumah tangga. Sebuah pesan bagi kita. Dan menariknya lagi bahwa Imam Nawawi memasukkan ke hak suami. Hak suami. Dijelaskan sebagian Allah Ta'ala misawab. Ini pesan tersirat bahwa sebagaimana suami atau laki-laki harus habis-habisan untuk mempertahankan rumah tangga, bukan hanya di dunia tapi di akhirat, bukan hanya status tapi sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya hambar dan mengalir begitu saja, tapi penuh dengan nilai, penuh dengan value, penuh dengan iman, penuh dengan ketakwaan. Dan itu gak mudah. Ador, kata Nabi, ujiannya tuh berbahaya sekali. Maka sadarilah wahai istri, hak suami kita sangat besar. Hak suami kita sangat besar. Dukung beliau. Mudahkan urusannya, support. Karena gak mudah. Makanya kan salah satu wanita calon penghuni surga kan kata Nabi SAW, wanita yang mensupport suami dan urusan-urusan suami, selalu ngedukung. Karena sebagaimana suami kita adalah ujian bagi kita, kita pun ujian bagi beliau, mereka. Dan ujian yang gak mudah. Jadi ketika suami kita waktu itu memutuskan untuk menikahi kita, itu konsekuensi dari keputusan itu tuh sangat berat buat mereka. Itu poinnya. Karena mereka akan ditanya pertama kali. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati. Anda akan ditanya dan akan ditanya tentang siapa yang Anda pimpin. Nah, wanita terus berpikir jauh seperti itu. Gak mudah. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala cerita dan khilaf kita, suami kita akan ditanya di hadapan Allah. Jadi harus tetap jaga, harus tetap sabar, harus tetap baik, harus tetap ngayomin, harus tetap ngejaga lisan. Jangan dikit-dikit saya cerai kamu, jangan sedikit saya talak. Jangan gampang ngancam gitu. Dia harus tahu kapan menginikan dalil gitu. Gimana cara ngebimbing istri, ngebina istri. Kalau ternyata ada kasus gini tuh gimana penyelesaiannya? Oh, itu susah gitu, ujian yang sangat berat. Itu kata Nabi kita salah-salah. Nah, gimana kita ringankan lah gitu. Kita support, kita semangati. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan bagi suami sekali lagi menikah bukan sebatas senang-senang, seru-seruan, tapi menikah artinya adalah kita memasuki sebuah fase ujian yang sangat serius, dan kita butuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini bahaya, kita akan ditanya tentang istri kita, dan kalau kita punya anak, kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Jadi orang ya, atau laki-laki memutuskan menikah, maka dia harus tahu bahwa dia akan memasuki fase ujian yang tidak mudah. Butuh pertolongan dari Allah, butuh ketakwaan, butuh takarrub, butuh sujud, butuh kita keluarkan seluruh kemampuan kita. Tugas kita memberikan hak istri kita dan memuliakan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka. Dan demikian tercapailah kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.